mencari sudut terlindung teduh dari terik mentari. Menatap jalan lengang di depan yang tak ada harapan. Kakinya mengayuh angin, naluri kebiasaan, terlalu bodoh untuk mengerti segala macam aturan yang dia tahu dan dirasakan. Hilang kencang hadiah, tertidurlah dan bermimpi, mengayu beca ke Teluk Jakarta. Berhentilah sampai di sana, peluit bergesing di telinga. Oh oh oh oh, la la la la la la la, aku melompat. La la la la la la la, aku menyingkir. La la la la la la la, aku bersembunyi. Tak sawah di kampung memberi nafas dan ketentraman, kenapa ditinggalkan? Ia tersadar dan ingin pulang, malu pun ditepiskan. Sanak famili menyambut tangan terbuka. Si anak hilang berkubang bersama di sawah, terasa malam.